Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang kedua. Dan kita akan membaca ayat 8 sampai ayat 20. Saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini, lagi-lagi saya tidak akan membawa saudara kepada perenungan Natal. Tetapi bagaimana melihat perspektif yang lain di dalam situasi kebatinan orang-orang yang mendengarkan kabar kesukaan. Sekelompok gembala. Gembala adalah orang yang tidak terlalu penting dalam strata sosial. Mereka adalah masuk giliran atau daftar orang berdosa menurut persepsi atau tataran nilai orang-orang Farisi. Yang disebut berdosa itu adalah orang-orang pemungut cukai, Samaria, ya, salah satu gembala, lalu penyamak kulit. Nah, gembala penyamak kulit menjadi disebut orang berdosa karena tingkat pekerjaan mereka yang rendah, lalu banyaknya gembala yang tidak jujur, penyamak kulit yang kotor. Agama mempunyai kesadisan di dalam memberikan satu penilaian pada tiap orang sejak dulu kala sampai sekarang. Itu sebab tidak usah heran kalau kemudian agama menjadi alasan untuk meniadakan orang lain, menumpahkan emosi dan amarah. Seluruh agama sama, sifatnya intimidatif. Seluruh agama sama, sikapnya itu radikal. Seluruh agama sama, sikapnya itu eksklusif. Nah, karena itu orang Kristen harus keluar dari tabung agamanya, tapi bersikap bertuhan yang sungguh dalam hidupnya. Sehingga Anda jangan merasa Kristen karena engkau pengikut Kristus. Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Jadi kawanan domba, ya Pak, gembala itu ada di apa, padang gurun, di tempat yang tidak nyaman, di mana mereka bergulat dengan dingin hanya untuk sesuap nasi, ya, beratapkan awan, menggembalakan domba yang bukan domba mereka. Ingat, hanya untuk sesuap nasi mereka harus bertarung, menjalani dari hari ke hari kehidupan mereka. Siapa yang ingin jadi gembala? Tidak ada yang mau. Karena itu ketika kita melihat situasi Musa yang pemimpin pangeran muda menjadi gembala domba, wow, itu jumpalitan gak karu-karuan itu. Iya. Tetapi yang mengagumkan dari peristiwa itu adalah bahwa Musa tetap kokoh dalam iman percayanya. Tetap tangguh. Nah, itu yang menjadi penting dalam hidup kita. Nah, kembali kepada para gembala. Maka kita melihat bagaimana mereka ada di padang rumput sedang menggembalakan domba. Di kesendirian. Di mana mereka berjuang melawan dingin untuk bisa tidur lelap. Ya. Tetapi tiba-tiba datanglah satu suara kepada mereka, yaitu suara malaikat. Kalau yang mengunjungi mereka, pemilik domba, pasti mungkin akan marah dan berkata, ngapain kalian tidur-tidur melulu? Jaga itu domba, kan? Aku percayakan dan aku upah kamu. Yang paling mungkin datang adalah pemilik domba. Ya. Kalau bagian keamanan atau imam datang, pasti kalimatnya sederhana. Kalian mencuri berapa? Kalian berbuat dosa apa? Saudara bisa membayangkan pemilik domba datang, mereka akan berkata, apa yang kalian kerjakan? Kalau imam yang datang akan tanya, dosa apa yang kalian lakukan? Tapi malaikat datang tidak menghardik dan tidak menuduh mereka. Malah menyampaikan kabar sukacita. Ini loh jumpalitannya sistem agama. Nah, karena itu waktu kita khotbah soal Natal, bagaimana Natal membalikkan seluruh sistem. Tuhan datang kepada Maria dan memakainya, bukan kepada imam. Ya, Tuhan memakai istri Zakaria yang mandul, bukan istri imam besar yang tidak mandul, untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, satu lagi untuk melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan mengundang orang-orang cendikiawan, kafir dari Persia atau dari timur, orang-orang Majus, bukan cendikiawan para majelis agama atau ahli Taurat. Saudara melihat jumpalitannya semua. Ya. Nah, itu menyadar ingatkan kita supaya kita juga berhati-hati dalam sikap keimanan kita. Dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Maka kabar kesukaan itu disampaikan kepada gembala yang tanpa harapan dan tanpa masa depan. Surga berpihak. Kepada siapa dia mau berpihak? Ingat ya, surga berpihak. Kepada siapa dia mau berpihak? Surga tidak berpihak karena Anda pendeta. Surga tidak berpihak karena Anda aktivis. Surga tidak berpihak karena Anda adalah seorang guru sekolah minggu dan lain semuanya. Surga berpihak kepada siapa dia mau berpihak? Dia nyatakan kasihnya. Karena itu kadang-kadang orang tidak mengerti mengapa gembala dan bukan imam. Mengapa gembala dan bukan ahli Taurat. Mengapa gembala dan bukan orang Farisi. Keberpihakan surga itu yang disebut sebagai anugerah semata. yang enggak bisa kita minta dan tidak bisa kita tolak. Anugerah itu datang diberikan menjadi privilege bagi orang-orang percaya. Sehingga seharusnya ketika anugerah diberikan menjadi sebuah kesukaan yang besar di dalam hidup setiap orang. Nah, orang akan merespon dengan cara yang luar biasa. Akibat daripada berita anugerah itu bisa dilihat. Maka istilah pohon dikenal dari buahnya. Orang yang disentuh Kristus kelihatan dari karyanya. Ya, hamba Tuhan yang baik tidak pikirkan soal dirinya, tapi pikirkan apa yang bisa dilakukan dirinya dengan potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, nah ini menjadi harus pemikiran-pemikiran serius kita. Karena itu dikatakan janganlah takut aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk siapa? Seluruh bangsa. Masa gembala jadi representasinya? Misalnya kita pemilik domba, kan kita bilang, loh, saya gak terima kalau gembala saya yang jadi representasi saya menerima berita surga. Saya dong. Dari segi rohani, imam akan bilang, kami. Dari segi knowledge, akan Taurat, ahli Taurat bilang, kami. Dari satu kelompok yang merasa suci, Farisi bilang, kami. Dan bukan gembala. Tapi gembalanya menjadi representasi dari umat manusia menerima anugerah ilahi. Sama seperti Maria menjadi representasi dari orang percaya yang menyambut kabar sukacita kedatangan Kristus itu. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam jalur pembacaan kita akan Alkitab, kita meneliti dengan baik. Kalau kita menemukan prinsip hidup itu indah setengah mati. Tidak ada hidupmu yang terlalu menderita, tidak ada hidupmu yang terlalu susah sehingga engkau harus berbuat dosa. Tidak ada. Semua kita dipanggil, semua kita harus hidup dalam kebenaran. Itu prinsip yang harus. Ya. Saya kalau ke Kalimantan, saya paling marah sama guru-guru kalau hanya pikirin dirinya. Ya. Saya dulu sekolah kalau pikirin diri saya gak sekolahin kalian. Lebih bagus uangnya saya pakai buat pribadi, bukan? Gaya hidup saya bisa berubah. Kita bikin sekolah, kita kirim kalian balik untuk mengurus murid-murid yang notabene sesama suku, sesama kampung. Oh, saya kampung saya lain kok. Saya tulen orang Batak. Tapi perintah Tuhan yang tidak bisa dibantah itu membuat kita kerja. Karena itu ada kesedihan luar biasa ketika orang-orang yang dekat kenapa tidak merasakan hal yang sama. Seluruh kekristenan akan menjadi jaya dan luar biasa kalau orang Kristen itu Kristen dan bersyukur atas anugerah Tuhannya. Tapi kalau semua orang Kristen yang memikirkan bagaimana hidupku, apa yang kudapatkan, lalu kemudian marah pada Tuhan karena rasa kurang ini, kurang itu, saya kira Kristen dan gereja tidak akan pernah bisa maju. Karena itu kita mesti menyadari diri kita, bagaimana kita berpacu di dalam kehidupan ini. Maka tidaklah heran kalau di situasi yang kalut pada waktu itu, para imam yang merasa diri paling benar, Farisi yang merasa paling suci, ahli Taurat yang merasa paling hebat, beritahu pada Majus di mana Yesus lahir, tapi sendiri tidak datang. Maka dipermalukanlah. Sehingga representasi bangsa-bangsa menerima kabar sukacita diwakili oleh gembala. Yang menurut para petinggi, yang menurut para agamawan, orang yang berdosa. Tuhan berpihak pada mereka. Nah jadi saudara, berita sukacita itu disampaikan kepada mereka. Malaikat-malaikat datang dan sejumlah bala tentara sorga memuji Allah. Ada sebuah konser besar dari para malaikat yang disuguhkan untuk para gembala. Saya kadang-kadang berpikir dan iri. Ih, keren benar ya. Gembala loh itu. Tak ngerti banyak soal Alkitab. Saya yakin saya lebih ngerti teologi dari mereka. Tapi surga memilih mereka, bukan memilih saya untuk dengar kabar pertama itu. Maka seharusnya itu menjadi cermin buat saya personal. Oh Tuhan, cinta kasih-Mu, berkat-Mu tidak seperti yang kami duga tentang siapa kami. Tapi cinta kasih-Mu, berkat-Mu seperti apa yang Kau mau lakukan. Dan patutlah kami bersyukur karena. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, malaikat itu menyampaikan berita. Maka para gembala yang sempat ketakutan itu dihiburkan lalu mereka pergi. Gembala kembali kepada sorga lalu malaikat kembali ke surga, gembala bilang, mari kita ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana. Seperti diberitahukan Tuhan pada kita. Kalimat ini sederhana. Mari kita pergi ke sana seperti yang diberitahukan Tuhan pada kita. Ini adalah tapi jangan lupa sebuah respon sikap iman yang sungguh. apa betul anak Allah itu lahir? Apa betul di Bethlehem kota yang kecil? Ahli Taurat tahu Bethlehem kota kecil, dari sanalah akan datang berita sukacita. Mereka segera mengerti Mika. Tapi mereka tidak merelakan dirinya sendiri untuk pergi, bukan? Nah, gembala di dalam kebodohannya, tanda petik, di dalam ketidaktahuannya Taurat, justru bersikap beriman luar biasa. Ya, waktu Yesus bilang ambil anak-anak, kalian lihat-lihat semua, bukan kalian, anak kecil inilah yang berhak masuk surga. Itu bukan karena anak kecil itu kecil, lalu belum bikin dosa. Tidak ada anak kecil gak bikin dosa. Lalu ada orang bilang karena anak kecil itu masih tulus. Omong kosong, anak kecil juga bisa bohong. Lalu apa yang dimaksud di situ? Anak kecil itu kalau trust, no reserve. Begitu dia percaya, orang tuanya percaya, disuruh apapun dia mau. Ya. Dilempar ke atas dia senang, padahal bisa jadi orang tuanya gak bisa nangkep, jatuh, gabruk, mati kan. Kalau kita udah gede, mikir-mikir diajak begitu ya. Apalagi kalian, mari Pak Big Man, saya lempar kata, saya tangkap. Gila kau, saya bilang. Nah, namanya saya mau. Otak saya langsung jalan. Saya sekian kilo, you sekian kilo, mau tangkap mana mungkin. Ya, sekalipun mungkin otak saya akan melawan. Bisa bahaya nanti. Tetapi anak-anak itu no. Dalam keterbatasan knowledge-nya, justru penerimaannya luar biasa. Tapi tolong jangan bilang, itu sebab Pak, saya gak mau belajar Alkitab Pak. Supaya terbatas knowledge-nya. Jadi saya percaya sama Tuhan. Goblok juga itu. Ya. Tapi domba gembala-gembala itu ditatap, dipandang, disapa oleh surga. Dan mereka dengan segera bersikap pergi. Mari kita lihat. Mereka pergi, saudara-saudara. Dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Menggambaran ini mau menunjukkan kepada kita betapa amat sangat bahagianya mereka kalau dengan segera bisa tahu apa yang ada di sana. Cepat-cepat mereka berangkat, tidak menunda-nunda. Kalau kita pergi ke tempat yang kita senengkan, wah cepat-cepat kita mau buru berangkat ya. Apalagi nonton film, udah telat jamnya, kita ribut di rumah kan. Cepatan loh, gitu ya. Udah mau main nih filmnya. Kalau perlu dari lantai parkir kita lari-lari supaya cepat masuk ke gedung bioskop dan tidak ketinggalan. Begitulah mereka merespon surga, cepat-cepat. Ya, mereka pergi dan naik dengan segera pergi ke Bethlehem. Akhirnya mereka bisa melihat apa yang mereka lihat. Dan mereka laporkan semua apa yang terjadi. Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Saya suka kalimat itu. Ada terlalu banyak kalimat yang memakai kata Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Ya, bagaimana dia sebetulnya hidup dalam hal yang tidak sederhana. Ia ibu bayi Yesus yang manusia. Ya, ibu juru selamatnya. Mana mungkin jadi ibu juru selamatnya, bukan? Wah, itu konflik batin yang tidak gampang. Itu sebab semua orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami konflik batin yang berat dalam memahami kehendak Tuhan. It's not easy. Jadi jangan memakai pikiran kita untuk mereka-reka soal Tuhan. No. Mentaati pimpinannya kadang tidak menyenangkan. Kita tidak ngerti kenapa mesti begini. Ya. Selalu ada problem yang harus kita hadapi. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat semua, ada lagi. Tetapi ketika kabar sukacita itu tiba, ingat apa yang didapatkan para gembala. Mereka tidak terikat lagi pada statusnya sebagai gembala. Kebahagiaan membuat mereka lari menemui juru selamat yang seharusnya diperankan oleh imam. Mereka tidak merasa guilty, mereka merasakan kami orang berdosa, kami cuma gembala, mana mungkin sih? No, mereka pergi. Saya pikir hal yang inilah seringkali kita salah menyikapi dalam hidup keimanan kita. Masa saya sih, mana mungkin sih? Saya gak bisa, saya ini, saya itu. Maafkan aku kalau mengatakan padamu, engkau menghina surga. Ya, surga tidak pernah memintamu melakukan apa yang kau tidak mampu. Tapi kau seringkali merasa tidak mampu pada apa yang surga sudah berikan kepercayaan kepadamu. Maka engkau menghinanya seakan-akan engkau bilang, Tuhan aku enggak bisa. Kok kau suruh aku? Kamu salah alamat. Maka pelayanan tidak ada sesuatu yang kebetulan, saudara. Ya. Bagaimana kita harus menjalani itu? Bagaimana kita harus melewati itu? Di dalam hal yang tidak sederhana. Ya, kita dirikan Yayasan Mika, kita bangun sekolah di Kalimantan. Semua orang lihat, wah hebat Pak, keren sekolahnya, bagus segala macam. Luar biasa hasilnya. Tapi ngalamin pergumulan dari hari ke hari sampai saat ini. Dan saudara gak tahu, kita yang tahu semua. Saya yang paling stres kalau udah begitu. Di rumah sakit dengar berita lagi gak enak. Alah rasanya. Ya. Tetapi itu realita yang terjadi. Saya gak boleh menyerah lalu bilang, aduh Tuhan kalau gini gak mampu dah. Gak bisa. Karena memang dari dulu saya gak mampu kok. Cuman saya percaya Tuhan pasti selesaikan semua menurut kehendaknya. Dan kalau dia biarkan ada sisa perkara, itu hanya untuk mengingatkan saya supaya selalu ingat pada dia. That's point. Tak ada lebih, tak ada kurang. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani hari-hari yang tidak sederhana ini. Ya. Hidup yang tidak bisa kita duga. Kita harus bersyukur pada Tuhan apapun yang terjadi. Kadang-kadang banyak hal yang diajarkan Tuhan pada saya. Maka jangan pernah mengasihani dirimu. Pikirkan orang lain yang ada di sekitarmu. Jikalau engkau terlalu mengasihani dirimu, apakah aku tidak mengasihimu? Itu kalimat Tuhan pada kita. Kasih Tuhan bukankah cukup bagi kita? Bukankah kabar sukacita itu diberikan bagi kita, meluapkan semangat kita, membuat kita bergairah dan kuat menjalankan apa yang harus kita jalankan dalam menjawab panggilan Tuhan. Tapi ada satu hal, saya juga gak ngerti Tuhan mau apa. Dia percayakan banyak pelayanan, dia buat tubuh saya bolak-balik drop melulu. Tari inilah, tari itulah, apa aja bisa datang. Padahal maksud hati mau melayani Tuhan. Maka saya akhirnya makin lama, makin belajar, makin mengerti. Karena saya tidak berhak menuntut upah dari pelayanan, bukan? Tuhan aku melayani, buat aku sehat, buat aku kaya, buat aku jaya. Mana bisa? Kalau dia kasih ya syukur, enggak ya sudah. Aku ini hanya hamba, harus lakukan apa yang dia mau. Tidak ada alasan bagiku menunda-nunda. Maka itulah yang kita lihat dari para gembala ini. Lalu mereka pergi dengan segera menyongsong, merespon terhadap berita yang luar biasa itu. Nah oleh karena itu kita belajar. Pertama tadi saya bilang, jangan pernah merasa tidak bisa, tidak mampu melayani Tuhan. Belajarlah membuang kalimat itu. Tuhan hanya minta apa yang kamu bisa. Dan lakukanlah itu. Ya. Yang kedua, jangan menunda apa yang Tuhan sudah suruh pada kita. Para gembala itu tidak menunda, dengan segera cepat mereka bereaksi. Pergi untuk melihat bayi itu. Begitulah juga kita harus cepat bereaksi di dalam menjalankan apa yang Tuhan mau itu. Ya. Bagaimana kita melakoni itu? Bagaimana kita mengerjakan itu? Supaya seluruh bagian-bagian yang Tuhan percayakan pada kita itu, tidak ada yang tidak kita selesaikan. Maka kita sudah mulai belajar lagi, lihat ya. Apa sih sebetulnya yang Tuhan percayakan sama saya? Jangan pernah bilang tidak mampu. Yang kedua, kalau mampu, jangan pernah menunda. Kamu sudah temu, iya memang Tuhan tolong, oh Tuhan mampukan. Bisa, bisa. Tapi kamu suka tunda. Ya, saya belajar dari banyak kasus dalam diri saya. Yang ini agak lebih ringan ya. Saya tak sempat kontak, padahal kami seringkali berdiskusi tentang pendidikan. Karena dia udah seorang dokter di bidang education. Ya, bahkan dia sharing gimana tidak sederhananya karena dia seorang Kristen. Profesornya yang sudah mesti dia dapat dari berapa tahun lalu itu ditunda-tunda. Gila Pak. Tapi saya tetap sama iman saya. Saya tidak peduli saya profesor apa enggak. Wah bagus ya. Tapi saya akan tetap pegang prinsip. Dia pergi muter, dia rajin pelayanan. Dia bantu banyak sekolah Kristen, kita hanya salah satunya. Dan dia kerja tidak hitung-hitungan. Kita tahu dosen, kalau dia ngajar, biarpun dokter, kita ngerti kan, kurang lebih hitungannya. Tapi dia tidak mencari tambahan ketika dia pergi. Dia bilang, gimana hidup saya, pengetahuan saya juga berguna selama hidup. Waktu sekolah minggu saya pernah, saya ada seringkali share mungkin pada saudara. Murid sekolah minggu saya sakit, tidak ada pendeta yang ngurus, karena orang miskin. Mungkin mulut saya agak kejam ya, tapi itu fakta. Biar semua pendeta belajar. Jangan datang hanya kepada orang kaya, lalu tutup mata pada orang miskin. Dan saya pergi urus. Saya guru sekolah minggu, sebenarnya tidak bertanggung jawab langsung istilah. Kita datang, kita besuk. Sebetulnya bukan murid sekolah minggu saya langsung juga, murid sekolah minggu teman saya. Sudah kita doa. Tapi dia kanker di lidah, buah, luar biasa. Saya enggak kuat. Hari itu selesai, dia sangat senang sekali kita layani. Dia senang, saya enggak kuat baunya. Ya. Aduh terima kasih ya, dia terima kasih. Makin dia banyak terima kasih, makin mabok lagi saya. Terima kasih, keluar semua tuh bau. Saya pergi pulang, ya. Besok paginya teman saya ada telepon, Bigman, tadi dia, apa anaknya kabarin saya, cari-cari, bilang minta Pak Bigman datang lagi doain. Mati aku. Bau kemarin belum tuntas, malam itu saya mesti pergi lagi. Lalu automatically otak saya, okay, saya sih mau aja, tapi boleh gak besok lagi, maksudnya lusa gitu. Gak apa-apa, ntar aku sampein. Ya udah. Apa yang terjadi? Besok pagi dia telepon saya. Malamnya kami mesti kunjungan. Orangnya udah meninggal. Aduh, saya nangis-nangis. Tuhan ampunnya. Apa aku merasa bau? Apa aku merasa susah? Apa aku merasa menderita sehingga aku menunda untuk memberikan apa yang menjadi hak Tuhan? Kewajibanku sebagai hamba untuk pergi lagi. Tak boleh rasa-rasa bau. Tapi hari ini saya bersyukur tiap peristiwa itu mengajar bagaimana hidup dengan tidak berhenti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan terlalu mencintai dirimu, aku begini, aku begitu. Please, demi Tuhan yang hidup, lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Lakukan apa yang Tuhan tahu. Jangan mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Ya, kita mesti belajar. Pak, saya kadang-kadang malas lu pelayanan. Tidak baik. Udah tahu dong? Besok kamu masih malas lagi cari alasan yang dicari. Iya Pak, saya bukan gak mau, tapi ya sudah tapi terus lagi. Kau sudah tahu itu baik, tapi yang kau cari adalah alasan untuk tidak melakukan. Tapi kalau kamu ragu, boleh kamu bertanya sama Tuhan. Tuhan ini maumu apa bukan? Ajari aku. Welcome, itu privilege kita, itu bertanya. Ya. Tapi jangan pernah menunda dengan kesimpulan kita sendiri. Nah, itu berbahaya. Karena itulah saya suka ketika Tuhan berkata ada yang punya 5 talenta jadi 10 diberkati, yang 2 jadi 4 diberkati. Tapi yang 1 tinggal 1 Tuhan comot, Tuhan marah sama dia. Kepada yang ada dan memakai akan ditambahkan, kepada ada yang tidak bertanggung jawab diambil apa yang ada padanya. Bukan saja 1 tapi yang sisa lain pun habis dari dia. Maka barang siapa menyerahkan dirinya melayani Tuhan dengan baik-baik, Tuhan beri hikmat pada dia. Siapa menyerahkan dirinya baik-baik, dia akan menjadi pekerja yang luar biasa. Bukan fluktuasi gaji, tapi prestasi. Menjadi orang dipercaya itu paling menyenangkan. Ya. Hidup kita itu akan menjadi hidup yang luar biasa. Nah, bagaimana kita menjalani hari-hari? Saya pikir itu penting sekali. Karena itulah kita mesti menjalani kehidupan ini. Merespon kabar sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau betul kita percaya kepada Kristus dan percaya dia Tuhan Juru Selamat. Namun kalaupun itu betul menurutmu akan terlihat dari sikap hidupmu. Sungguhkah kabar baik itu sudah sampai padamu? Maka aspek yang ketiga adalah tidak berhitung dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan bilang kau tidak mampu, itu menghina Tuhanmu. Jangan kau menunda, kau tidak taat pada perintahnya. Tapi jangan kau juga berhitung, karena kau tidak mengerti besar cinta kasihnya. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita kan mati kita ya. Makanya Mazmur saja bilang, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau dihitung matilah kita. Mau sehebat apapun Bigman Sirait melayani, kalau ngitung dosanya, bengek lah mana nyampe-nyampe ke surga itu. Tetapi kalau memang betul Tuhan mengasihiku dengan tidak memperhitungkan kesalahanku dan aku sadar itu, bagaimana mungkin aku berhitung dalam pelayananku? Kan susah. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita lakoni, saudara. Tetapi kenapa Pak Bigman seperti itu? Gimana aku mau berhitung? Terlalu baik dia sama aku. Ya. Pengalaman hidupku menceritakan hal yang tidak bisa kubantah. Ya, Bagaimana mau bilang Tuhan tidak baik? Hari-hariku kujalani. Ada saja cara Tuhan memberkati saya. Malu saya berhitung sama dia. Tiga anak saya, tiga-tiga beres. Tanggung jawab saya sudah saya selesaikan. Saya sudah menikmati era punya cucu. Ya. Mau apa lagi sebetulnya? Apa yang kurang dari Tuhan? Saya punya istri yang support saya terus. Ya. Mau apa lagi? Tapi ini adalah hidup yang kita lakoni. Makanya kalau kita melihat semua yang kita jalani, problema hanyalah titik tegur Tuhan untuk kita on the track. Jadi jangan memandang problem itu menjadi alasan berhenti melayani. Ingat ya, problema dalam hidup kita hanyalah titik sentil Tuhan. Mengingatkan, on the track. Menyadarkan, jangan sampai lupa diri. Just that. Kecuali kau bikin dosa lalu ada masalah, ya lain cerita. Nggak usah nanya lagi sama Tuhan, kenapa begini? Oh, kamu bikin kok. Dia tegur, dia hajar kamu. Bagus kalau dia mau hajar kamu. Yang repot kalau dia biarkan kamu, dia lepas kamu kan. Oh, itu lebih rawan lagi. Karena itu ya kita mesti melihat di dalam hari-hari hidup kita itu kita nikmati. Nggak ada yang salah. Ya, saya tidak berhak bilang Tuhan aku akan setia melayanimu. Aku akan pergi Kalimantan. Buat dong kesehatanku luar biasa. Jantungku umur 17 gitu ya. Karena banyak yang doain saya. Ada yang, Pak kami berdoa berikan Pak Bigman jantung baru. Dia dalam hati saya, gue jantungan aja bikin orang jantungan. Gimana enggak baru jantungnya gitu ya. Bisa shock-shock semua nanti. Karena bagi orang, aduh kasihan Pak Bigman jangan sampai dia terganggu pelayanan. No. Bagi saya ini blessing. Saya selalu disadar ingatkan. Rapuhnya hidup Bigman Sirait. Ya. Maka waktu saya pulang rumah sakit lalu dengar kabar ini meninggal. Saya sambil mikir. Sekejap orang bisa pergi. Saya keluar rumah sakit untuk pergi melayani. Istrinya keluar rumah sakit seminggu di rumah lalu dipanggil Tuhan. Ya mau ngomong apa? Maka aku tidak tahu berapa sisa hidupku tapi akan kupakai menyenangkan hati dia. Tapi saya kalau ngomong gini selalu pulang jangan mikir ya. Kayaknya Pak Bigman udah sering-sering ngomong deh. Kayaknya mau mati deh. Enggak. Aku belum berasa dikit pun sampai sekarang. Ya, enggak tahu kalau besok bakal mati urusan Tuhan lah. Tapi saya sendiri enggak berasa. Ya. Dan saya tidak pernah mau menghitungkan itu. Lakukan apa yang ada selagi bisa sebagai respon terhadap berita sukacita itu. Mari kita serahkan hidup kita, kita jalankan hidup kita. Ingat tiga aspek tadi. Pertama, jangan pernah merasa tidak mampu. Ya, melakukan apa yang Tuhan mau yang sudah menyampaikan kabar baik padamu. Kedua, jangan menunda. Orang yang menunda-nunda. Ya. Hanya menganggap remeh, menganggap kecil berkat Tuhan dalam hidupnya. Orang yang bilang tidak mau, merasa tidak mampu, menghina Tuhan sebagai orang percaya. Tapi yang ketiga, jangan berhitung. Mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Maka saya paling tidak suka kalau saudara memberi persembahan, lalu berhitung. Walaupun ada gereja gila ngajarin orang untuk berhitung. Kasih 10 kembali 1000 kali lipat. Omong kosong itu. Dagang aja jungkir balik, masa ke gereja kau mau untung gede. 2 kali lipat aja udah susah untung 100% itu ya. Gimana 30 kali? Nah, udah mari kita tutup usaha kita, taruh di sini persembahan gambling aja kan. Besok datang 30 kali lipat. Wah, lemah. Orang kaya pun iri sama kita. Kita paling kaya di Indonesia ini nanti. Berkali-kali lipat deh. Orang itu 2 kali lipat aja udah bangga, kita 30 bahkan 100 kali katanya. Enggak usah hitung. Nanti kok saya udah ngasih persembahan, kok sakit. Saya ngasih persembahan, kok malah difitnah. Nggak ada apa-apa. Bagus kok kalau dihina orang, difitnah orang. Itu rezekimu itu. Kristus pun mengalami hal yang sama. Jadi jangan berhitung. Jangan jadi cengeng karena problem yang kamu hadapi. Amin. Ya, tahan banting. Maju terus. Hidup, nikmati hari-hari kita. Karena kabar sukacita yang disampaikan lebih besar dari apapun dalam hidup kita. Anakku, dosamu sudah kuampuni. Aduh mak, pindah kita dari neraka itu ke surga ya. Cuma satunya mintanya dia. Jangan kau apa? Berbuat dosa lagi. Simple kan? Bisa gak kita gak bikin dosa, saudara? Halo? Bisa. Bisa gak kita bikin dosa? Bisa. Sebagai orang percaya, kita diberi kemampuan untuk tidak berdosa. Sebagai orang tidak percaya, tidak bisa tidak berdosa. You gak punya power untuk bilang no terhadap dosa. Kamu akan jatuh setan ribuan kali. Tapi kalau kamu sudah terima Kristus percaya, kamu diberi kemampuan mengatakan tidak pada dosa. Jadi kalau kau lakukan, kau bertanggung jawab penuh pada Tuhan. Jangan bilang, Tuhan aku bukan mau bikin dosa, tapi setannya kelewat kuat. Kurang ajar kau, sudah kau jatuh setan, kau puji pula lagi. Dua kali dosamu double, kau jatuh setan, kau puji. Emang setan lebih kuat dari Tuhan apa? Tuhan jauh lebih kuat. Maka nangislah bilang, Tuhan semestinya aku tidak. Tapi inilah aku, ampuni aku. Besok sungguh-sungguh, jalani baik-baik. Jangan ulangi lagi. Sesederhana itu. Nah maka pulang nanti, biar masing-masing kita memikirkan itu dalam hidup kita. Kabar sukacita disampaikan pada kita. Ya, apa yang sekarang Tuhan percayakan nama kita, kalian berhitung. Lakukan sebaik-baiknya, best of the best. Yang bisa kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, lakukan yang terbaik. Jangan pernah menunda. Ya, menjalani hari-hari penuh dengan gairah dan berkata, Tuhan ini aku. Pakailah seperti apa yang Tuhan mau. Biar hidup kita berkenan kepadanya dan kita menunjukkan kesukaan yang besar. Karena berita besar, kesukaan besar diberikan kepada kita. Maka sudah semestinya. Maka kalau bilang pohon dari kenal dapat dikenal dari buahnya, sederhana kan ya. Kalau buahnya itu sukacita besar, hidupnya pasti penuh sukacita besar. Jangan membuat ribet masalah dalam hidup ini. Jangan mempertanyakan sesuatu yang jelas. Jangan kau belajar nanti tanya, boleh nyontek enggak ya? Udah tahu, enggak boleh. Iya, saya tahu sih saya enggak boleh nyontek. Tapi gimana ya Pak, saya bodoh jadi terpaksa nyontek. Kau sudah tahu enggak boleh nyontek. Kau bilang kau bodoh lalu terpaksa nyontek. Marahlah Tuhan sama kau. Karena kau bodoh bukan salah Tuhan itu. Kau yang enggak mau belajar. Jadi kalau bodoh jangan minta ke sorga ya. Ya Tuhan aku ini bodoh, berikan IQ yang tinggi. Malaikat ketawa ngeliat kau nanti. Belajar kau enggak mau, malas kau lipat-lipat tanganmu berdoa. Buah Alkitab kau makan. Supaya tambah pintar. Tidak ada cerita itu. Tanggung jawab. Itu hidup orang Kristen. Ya. Jadi jalani. Jangan cengeng ya. Yang sakit nikmati. Itu bagian kita itu. Amin. Ya. Jadi. Ini hidup yang kita mesti jalani. Ini hidup yang kita mesti lakoni. Jangan pernah berhenti. Ya. Apapun yang kau lakukan di waktu lampau. Selalu bernilai tinggi. Ya. Saya kan close waktu saya tanya sama dokter. Dok. Saya ini dulu olahragawan loh. Saya lari maraton 10 apa 18 kilo juara. Ya. 17 kilo, 17 8 45 kemerdekaan kita 17 kilo. Saya juara ngalahin anak Indonesia muda. Saya bukan atlet. Dia atlet dari Indonesia muda. Latihan terus kalah. Saya pergi sekolah dari rumah di om saya di daerah Grandville sana, naik sepeda sampai ke Keramat Raya sini. Sekolah saya STM di situ. Pagi pergi, sore lagi apa siangnya pulang lagi naik sepeda terus. Jadi saya bawa kaos satu, bawa baju sekolah satu. Saya ke rumah teman saya dulu ganti baju baru pergi sekolah. Terbalik lagi begitu. Sampai rumah mompa air. Saya latihan kungfu. Sehat kan ya? Kok bisa gini sih kan gitu kan? Maklumlah pertanyaan awam kita kan jantung itu penyakitnya orang-orang susah itu ya. Yang merokok lah, yang begadang lah, yang apa. Saya enggak. Cuman rupanya memang problem saya bukan di situ, klep. Tanya dokter apa? Bawaan lahir. Kok baru sekarang? Iya, badannya adaptasi bagus. Ya. Dokter saya yang Kristen satu bilang, Pak, kalau dihitung ya, yuk 2000 sampai 2017, dengan pompa lu segini nih, dari 34 turun-turun sampai, ini udah mujizat. Ngelihat kegiatan kamu yang gila-gilaan itu. Wah, thanks God. Ya. Jadi yang satu lagi bilang karena you dulu olahraga rajin, you dapat sekarang nih daya tahan tubuhmu bagus sehingga sakitnya kamu tidak rasa. Walaupun sesudah tubuh tua kan kita tidak bisa nolak lagi. Di sleep disorder saya pergi juga. Ini kayaknya bawaan you dulu deh, emang problem pompa saya. Sehingga saya tidur pakai alat. Tapi pakai alat sekarang saya tidurnya enak. Karena tidurnya enak, agak pengaruh juga ke fisik begitu ya. Kok kemarin itu tidur 7 jam, tapi rupanya dalam satu malam 90 kali saya berhenti napas. Cek, naik, syuk, turun, set, rata. Cek, naik, turun, set, rata lagi. Enggak napas tuh. Untung masih ingat terus ya. Kalau enggak seterusnya. Bahaya enggak? Ya ini yang bahaya katanya. Kalau sistem otomatis kita enggak narik lagi ya liwat terus. Makanya orang bilang tidur lagi apa? Mati lagi tidur. Nah, jadi saya pakai alat untuk supaya kalau dia pas mati, alat ini bantu. Jadi napas terus. Non-stop gitu. Jadi tidurnya pulas terus. Dari lahir, dari kecil, jantung. Dari lahir, dari kecil, sleep disorder. Halo, Mak. Kenapa taunya belakangan? Karena umur lu baru kena sekarang. Ini mau marah apa sama Tuhan? Apa Tuhan tak pelihara saya? Pelihara saya. Apa Tuhan tak jaga saya supaya sejak kecil saya beres? Jaga saya. Kalau Tuhan jaga Pak Bingman, kenapa Pak Bingman sakit? Karena dia sayang saya. Sehingga sakitku selalu mengingatkan aku betapa aku perlu dia. Ya, jadi pulang kalian yang ada persoalan, please, tidak mungkin hidup kita tanpa persoalan. Ya, bagaimana berdoa pada Tuhan, jalan pelan-pelan untuk bisa menyelesaikan. Yang sakit, vonis dokter A, vonis dokter B, maaf ibu, maaf bapak, umur you tinggal 4 bulan, terserah dia lah situ. Lakukan yang 4 bulan itu, layani Tuhan baik-baik. Ya, mau sisa 2 bulan, kejar baik-baik 2 bulan. Tapi jangan kau bilang juga, itu sebab Pak saya kerja agak malas, kenapa? Kata dokter masih panjang umur saya, kurang ajar itu. Ya, jadi lakoni apa yang harus kita lakoni, hidup kita melayani Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amen.